Berin dan juga saudara-saudara sekalian, satu buah tembang Robbie Holak sebagai salam perpisahan telah kami hadirkan buat anda, dan kiranya cukup sampai di sini. Penampilan dari Isabul Ahbab kembali mewakili Isabul Ahbab Kosair dan seluruh kerabat kerja bertugas kembali menghaturkan banyak terima kasih atas segala dukungan serta partisipasi anda dan atas segala kehilapannya